Konsultasi Syariah. Kiat membuang pikiran kotor. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana caranya untuk menghilangkan pikiran kotor? Karena hal itu membuat saya tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Apakah saya harus diruqyah dan apakah saya harus segera menikah? Terima kasih. Jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara untuk menghilangkan pikiran kotor dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut. Pertama, menjauhi segala sebab yang dapat menimbulkan hal tersebut, seperti menonton film, membaca cerita porno, atau berita tentang terjadinya pemerkosaan. Begitu juga melihat gambar porno, serta menjaga pandangan dari melihat wanita. Apalagi di negeri kita, porno aksi sebagai santapan yang biasa dinikmati. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah wanita dan fitnah dunia. Kedua, mengambil pelajaran dari kisah para nabi atau orang soleh yang mampu menjaga diri ketika dihadapkan kepada fitnah wanita. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam, betapa beliau saat digoda oleh wanita yang bangsawan lagi cantik, tapi hal itu tidak mampu menembus tembok keimanan beliau. Bahkan beliau memilih untuk ditahan daripada terjerumus ke dalam maksiat. Ketiga, ingat akan besarnya pahala di sisi Allah yang dijanjikan bagi orang yang mampu menjaga kehormatan diri. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Disebutkan di antaranya adalah seorang pemuda yang diajak untuk melakukan zina oleh seorang wanita cantik lagi bangsawan. Anak muda itu menjawab, "Aku takut pada Allah." Di samping mengingat tentang balasan yang akan diterimanya dalam surga, yaitu bidadari yang senyumnya berkilau bagaikan cahaya. Silahkan baca bagaimana kecantikan bidadari yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Keempat, ingat betapa besarnya azab yang akan diterima bagi orang yang melakukan zina. Silahkan baca ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengharamkan zina. Seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa para pezina akan diazab dalam gerbong yang berbentuk kerucut yang arah kuncupnya ke atas, di bawahnya dinyalakan api bergelora dan membara. Mereka melayang-layang dalam gerbong yang berbentuk kerucut tersebut karena disembur api dari bawah. Tetapi tidak bisa keluar karena lubang atas gerbong itu sangat kecil. Mereka berteriak dan memekik sekuat-kuatnya, sehingga pekik satu sama lainnya pun menyiksa. Semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Kelima, menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan bermanfaat. Jangan banyak menyendiri dan berkhayal. Di samping selalu berdoa kepada Allah, supaya dihindarkan dari berbagai maksiat. Keenam, bila memiliki kemampuan untuk berkeluarga, ini adalah jalan yang terbaik yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tidak mampu, maka usahakan berpuasa Senin Kamis. Wallahu a'lam.